Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sampai saat ini masih dapat kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa membimbing umat manusia, memberikan nasihat bagi umatnya untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillahi ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama itu adalah merupakan nasihat. Di dalam beragama kita senantiasa memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara sifat orang-orang mukmin, Allah jelaskan mereka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mereka saling menasehati satu sama lainnya untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan saling menasehati agar sabar, karena tidak seorang pun yang berpegang teguh dengan kebenaran melainkan dia akan mendapatkan cobaan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mudah mengatakan kami beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian, cobaan kepada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana pengorbanan umat-umat terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan ujian ketika mereka berpegang teguh dengan agama Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka semakin kuat keimanannya, maka cobaan tersebut sama sekali tidak terasa berat. Ujian tersebut bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang manis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menyebutkan bagaimana cobaan-cobaan, siksaan yang dialami oleh umat-umat terdahulu ketika mereka mempertahankan akidah mereka. Di antara mereka ada yang dibelah dua tubuhnya. Di antara mereka ada yang kulitnya dikoyak-koyak, dirobek. Namun itu tidak menggoyahkan keimanan mereka. Jadi orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian tersebut apapun bentuknya itu adalah merupakan kebaikan bagi orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh amat sangat mengagumkan perkaranya seorang mukmin, karena seluruh perkaranya itu adalah kebaikan. In asabahu sarra, ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar dan dia bersyukur, fakana khairan lah, itu baik baginya. Karena kenapa? Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur Allah Subhanahu wa taala jelaskan la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah nikmat tersebut. Selain bertambahnya nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan ibadah. Dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Allah akan berikan kemudahan baginya untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabahu dharra," ketika dia mendapatkan suatu madarat, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membahayakan, sabar dan dia bersabar, fakana khairan lah. Itu juga baik baginya. Karena kenapa? Karena cobaan tersebut, sesuatu yang menyakitkan tersebut, apapun bentuknya, itu adalah merupakan kafarah baginya. Pelebur dari dosa-dosanya yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya baik. Dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, itu baik. Dia mendapatkan cobaan, dia bersabar, itu pun baik. Dan itu hanya bagi orang-orang mukmin. Fantilaqan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Dalam kesempatan kali ini kita ingin saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Khususnya saat ini kita berada pada zaman di mana fitnah itu sudah sangat banyak sekali. Segala macam bentuk peperangan, serangan-serangan yang berupaya untuk menghancurkan akidah kaum muslimin, itu sudah datang dari segala sisi. Betapapun tertutupnya rumah, serangan tersebut sudah masuk ke dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, di mana Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memberikan wejangan, nasihat kepada kami. Nasihat yang amat sangat dalam. Sehingga digambarkan oleh Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami ini menjadi tersentuh, menjadi bergetar. Wa dharafat minhal uyun, dan membuat mata kami pun berkaca-kaca, berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan ini adalah merupakan nasihat perpisahan. Seperti halnya seorang ayah yang sudah dalam kondisi sakaratul maut, sudah dekat ajalnya, dia ingin memberikan nasihat kepada anaknya. Seakan-akan nasihatnya nasihat seperti ini, orang yang akan meninggalkan dunia. Fa'usina, maka berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka selalu berupaya mengambil pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta agar mendapatkan pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak ingin ada satu yang terlewatkan. Seperti yang kita ketahui dalam cerita Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan tetangganya. Kunna natanawabu ana wa jarun li. Kata beliau, aku dan tetanggaku selalu bergantian. Bergantian membawa faedah pelajaran dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari aku datang ke majelis Rasulullah sallam dan tetanggaku bekerja. Dan hari berikutnya tetanggaku yang datang menghadiri majelis Rasulullah sallam, aku bekerja, aku bertanya kepada dia apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam menuntut ilmu. Tidak mau ada satu yang terlewatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Irbad radhiyallahu anhu, fa'ausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Ini wasiat beliau yang pertama. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala lil awwalina wal akhirin. Wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu dan juga wasiat bagi umat-umat yang datang kemudian harinya. Wasiat bagi kita dan begitu pula wasiat bagi umat-umat yang datang sesudah kita nantinya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sudah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, anittaqullah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan wasiat untuk bertakwa ini wasiat kepada umat terdahulu, begitu juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita mendengar khatib di dalam khutbahnya mengajak pendengar itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pun sudah hafal bagaimana redaksinya khatib tersebut mengajak untuk bertakwa. Kata takwa sering kita dengar. Apa hakikat daripada takwa itu? Takwa pada asalnya berasal dari kata wiqayah, yaitu perisai, pelindung. Sehingga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya takwa adalah antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau lindungi dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bi fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat takwa. Karenanya kalau kita melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bertakwa atau sifat daripada orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka tersebut menunjukkan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudan, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa? Siapa mereka? Lihat ayat sesudahnya apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Ini di antara sifat orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Allah katakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sifat mereka yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala mereka beriman dengan hal yang ghaib. Sebenarnya sifat-sifat yang sesudahnya itu sudah termasuk kepada sifat yang pertama ini. Karena mendirikan salat, kemudian mengeluarkan sebahagian dari harta mereka, ini mereka tidak akan mungkin mau melakukan salat seperti yang Allah perintahkan, bukan mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Mereka tidak akan mungkin mendirikan salat dengan sempurna kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ghaib adalah sesuatu yang ghaib. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada perkara yang ghaib. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perkataan. Dalam hadis Jibril yang sudah senantiasa kita dengar, Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang pertama tentang Islam, kemudian yang kedua ditanya tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Ini menunjukkan apabila ada kata Islam dan iman, maka yang lebih tinggi apakah Islam atau iman? Iman. Karena iman itu berkaitan dengan yang batin, yang tidak tampak. Orang bisa saja mengucapkan syahadat dengan mulutnya, tapi hatinya tidak beriman. Maka iman itu adalah qaulun bil lisan, tasdiqun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Hati, lisan, amal perbuatan. Dibenarkan dengan hatinya, diyakini dengan hatinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah al-mustahiqqu lil-ibadah, zat yang berhak untuk beribadah kita kepadanya. Kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya surga, ada neraka. Allah telah menjelaskan jalan yang akan menghantarkan kepada surga dan jalan yang juga akan menghantarkan kepada neraka. Orang yang beriman, dia pasti akan berupaya untuk melakukan semua jalan yang akan menghantarkan dia kepada surga, karena di surga Allah sebutkan di situ ada berbagai macam bentuk nikmat yang tidak terbayang oleh manusia. Dia pasti akan meninggalkan segala jalan yang menghantarkan kepada neraka. Karena kenapa? Dia tahu neraka itu tempat azab Allah Subhanahu wa taala, azab yang amat sangat pedih. Jadi kalau dia beriman tanpa ada orang yang melihat, pasti dia akan berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Jadi, ini di antara sifat orang-orang yang bertakwa, mereka melindungi diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini wasiat Rasulullah SAW yang pertama, dan ini pula wasiat Allah SWT bagi umat terdahulu dan begitu pula umat yang akan datang. Jadi jangan kita menganggap ini satu hal yang biasa ketika sudah amat sangat sering kita mendengar kata-kata takwa. Kadang kita sering mendengar tapi kita tidak mengetahui, tidak memahami makna daripada takwa itu yang sebenar-benarnya. Jadi hakikat daripada takwa itu adalah menjalankan segala perintah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah SAW yang pertama, usikum bitaqwallah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa taat, tunduk, tidak boleh memberontak terhadap penguasa. Walaupun kata Rasulullah SAW, penguasa tersebut adalah abdun, seorang hamba, seorang budak. Kenapa? Hifadhan lid-dima. Untuk menjaga agar jangan sampai ada pertumpahan darah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nantinya, mereka akan melihat banyak perselisihan, banyak perpecahan. Sudah berapa lama kira-kira kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ah? Berapa lama? Sudah 14 abad lebih kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah SAW atau bukan? Sahabat. Anak dari siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kapan beliau meninggal? Ibnu Umar, kapan beliau meninggal? Hah? Sekitar tahun 70 Hijriah. Sekitar itu, bukan tahun 70 secara pastinya, tapi sekitar itu. Artinya, masa meninggalnya beliau dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih dekat dibandingkan dengan jarak kita dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah 1400 tahun lebih ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Umar masih sekitar tahun 70-an Hijriah. Namun ketika masa beliau itu sudah ada penyimpangan di dalam masalah takdir. Sudah ada orang yang tidak percaya kepada takdir. Coba kita bayangkan kalau saja dalam masa yang masih amat singkat dengan meninggalnya Rasulullah SAW sudah ada penyimpangan, maka bagaimana kiranya 1400 tahun sesudah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu amat sangat banyak penyimpangan. Sudah banyak sampah yang terbawa. Pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalan keluarnya? Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nanti pasti akan ada perselisihan, pertentangan yang amat sangat banyak. Apa jalan keluarnya? Hanya satu, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya atau pemahamannya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ini adalah tasdiqan liqaulihi ta'ala, pembenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih, ada perselisihan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul dengan melihat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum as-salafus salih. Karena mereka lah yang paling memahami agama ini. Mereka lah yang paling mengetahui maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian satu hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, tidak akan tercerai-berai, tidak akan melenceng dari jalan yang lurus, yaitu kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, segala sesuatu yang baru, yang diyakini sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap perkara yang baru yang diyakini sebagai ibadah tersebut adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada tuntunan Rasulullah SAW. Dan setiap bid'ah tersebut adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini wasiat Rasulullah SAW kepada Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, dan wasiat Rasulullah SAW kepada salah seorang di antara sahabat ini adalah juga merupakan wasiyatun li ummati, wasiat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga pokok wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah, yang kedua wasiat untuk taat kepada waliul amr, dan wasiat yang ketiga untuk berpegang teguh dengan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang marah ketika dikatakan dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang tidak terima ketika adanya penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan terhadap Al-Qur'an. Namun bagaimana sebenarnya hakikat kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan aslu kulli syai, asal dari segala kecintaan. Tidak diterima keimanan seseorang ketika dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, bahkan kepada manusia pada umumnya. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW jelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu menurut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, justru membuat hawa nafsunya mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu tidak bernilai, tidak diterima apabila dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu cinta itu perlu ada bukti. Kalau kita saja kepada pasangan kita meminta bukti cintanya, begitu pula orang yang mengatakan cinta kepada Allah pasti harus ada buktinya. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, apapun dia akan lakukan untuk istrinya. Berbagai macam hadiah mungkin akan dia belikan. Apa yang diminta oleh istrinya pasti akan dia turutkan. Begitu pula seorang istri yang cinta kepada suaminya, dia pun akan berupaya memberikan yang terbaik kepada suaminya. Masakan, disediakan masakan yang paling enak. Apa yang diminta suaminya pasti akan dia turuti. Ini percintaan antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang mencinta pasti akan tunduk. Begitu pula orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada buktinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, harus ada buktinya. Buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Ini buktinya. Jadi orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu itulah yang terdepan. Dia akan mengedepankan Allah, akan mengedepankan Rasulullah sallallahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengedepankan segala sesuatu selain perintah Allah selain perintah Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulih. Jangan kalian mengedepankan segala sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasulullah SAW. Apabila ada perintah Allah, kedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya bertentangan dengan hawa nafsu, jangan perturutkan hawa nafsu. Dahulukan, utamakan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dan kita mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Yuhibbukumullah. Bukan hanya itu saja, ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Ada satu berita gembira lainnya bagi orang yang benar-benar cinta kepada Allah, bagi orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum membuka kitab Riyadhus Salihin, salah satunya di dalam bab Al-Mujahadah, di situ akan antum dapatkan gambaran bagaimana kesabaran Rasulullah SAW di dalam beribadah, bagaimana usaha beliau di dalam beribadah, bagaimana gigihnya beliau beribadah. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW kana yaftatihu as-salah. Beliau mengawali salatnya, beliau baca surah Al-Baqarah. Sahabat mengira nanti setelah 100 ayat beliau pasti akan ruku. Ternyata tidak. Dilanjutkan lagi. Para sahabat mengira bahwasanya satu rakaat ini beliau akan membaca surah Al-Baqarah. Ternyata setelah itu tidak juga. Beliau baca surah An-Nisa. Setelah An-Nisa ternyata masih dilanjutkan pula dengan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah lebih dari 200 ayat. Lebih dari 200 ayat. Hampir 3 juz. Masuk juz yang ketiga. Satu juz saja kalau bacaan normal sekitar 30 sampai 45 menit. Ini kalau bacaannya lancar. Kalau normal. Berarti kalau 3 juz sekitar, kalau 30 menit 90 menit. Ini surah Al-Baqarah. Ditambah lagi dengan surah An-Nisa. Tambah lagi dengan surat Ali Imran. Hampir 5 juz beliau membaca. Itu satu rakaat. Dan diceritakan, thumma yarqa fakana ruku'uhu mitla qiyamihi. Beliau ruku' dan ruku'nya sama lamanya dengan beliau ketika berdiri membaca 3 surat tadi. Tsumma yaqum, kemudian beliau i'tidal, sama pula lamanya. Kemudian sujud, sama juga. Sehingga tidak mengherankan kalau dijelaskan bosnya kadangkala ada kalanya beliau sholat mengawali sholat malam akhirnya sudah hampir subuh. Tidak heran pula kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW salat malam hatta tafattarat qadamah, kaki beliau bengkak, tidak heran. Kalau kita mungkin imam membaca satu setengah halaman saja mungkin sudah banyak yang kabur mungkin. Apalagi kalau salat tarawihnya misalkan sampai 2 jam itu sudah banyak yang milih balik kanan mungkin. Ini Rasulullah SAW di dalam beribadah. Bagaimana mujahadah beliau? Nah, kira-kira bisa enggak kita mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW? Mau enggak dikumpulkan bersama Rasulullah SAW? Mau. Tapi bisa enggak beribadah seperti ibadah Rasulullah SAW? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW dan para sahabat itu amat sangat senang ketika ada orang Badui yang datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Karena kenapa? Mereka bertanya ceplos-ceplos saja. Sahabat khawatir kalau bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang Arab Badui yang datang, mereka senang. Karena pasti akan dapat ilmu. Jadi kalaupun Rasulullah SAW marah, marah kepada orang Arabi. Tapi mereka senang. Orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Kiamat itu pasti enggak? Pasti. Mati pasti enggak? Setiap orang, kalau sudah mati, sudah datang kiamatnya. Karena enggak bisa lagi dia bangkit. Enggak bisa lagi dia beribadah. Tidak bisa lagi dia mempersiapkan, membekali dirinya. Maka kiamat itu sudah pasti. Sehingga Rasulullah SAW menunjukkan orang Arab Badui ini kepada perkara yang lebih penting dari hanya sekedar mengetahui kiamat. Karena kiamat itu tahu atau tidak tahunya kita pasti dia datang. Itu tidak penting. Setiap hari kita melihat orang mati. Setiap hari kita mendengar berita kematian. Artinya kiamat sudah pasti. Maka Rasulullah SAW mengarahkan kepada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wa madza a'dadta laha? Kiamat itu sudah pasti. Yang terpenting sekarang apa yang sudah kamu persiapkan untuk kiamat itu? Apa jawaban orang Arab Badui ini? Laisa li syai'un ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tidak banyak persiapan. Ibadahku tidak banyak ya Rasulullah. Namun anni uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Hanya itu ya Rasulullah. Kalau diharapkan banyak sedekah, tidak punya harta ya Rasulullah. Diharapkan banyak qiyamul lail, tidak bisa ya Rasulullah. Diharapkan banyak berpuasa, tidak kuat. Tapi aku cinta Allah, cinta kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbab. Engkau nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Walaupun engkau tidak beramal seperti amal mereka. Tidak sebanyak amal yang mereka lakukan. engkau akan dikumpulkan bersama mereka. Sehingga kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, "Fama farihna mislama farihna indama sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mar'u ma'a man ahab." Tidak ada kegembiraan yang kami rasakan melebihi daripada kegembiraan yang kami rasakan ketika kami mendengar Rasulullah SAW mengucapkan al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Sebentar lagi nih Piala Dunia. Ya enggak? Sudah banyak ini idola-idola yang bermunculan. Mau dikumpulkan bersama Ronaldo atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Piala Dunia itu ujian juga. Jangan sampai kita menggodalakan orang-orang kafir. Sampai memakai baju-baju yang bertuliskan nama-nama orang-orang kafir. Bisa saja itu termasuk ke dalam menggambarkan kecintaan kita kepada mereka sehingga kita dikumpulkan bersama mereka. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fa inni uhibbu Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa arju an akuna ma'ahum wa illam af'al mitlama fa'alu aw kama qal. Aku cinta Rasulullah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar, aku cinta Utsman, aku berharap mudah-mudahan nanti aku dikumpulkan bersama mereka walaupun amal perbuatanku tidak sampai seperti apa yang telah mereka perbuat. Ini berita gembira. Tapi perlu kita ingat bahwasanya kecintaan tadi bukan hanya sekedar ucapan. Kalau berbicara setiap orang pasti bisa. Namun perlu ada bukti. Buktinya yaitu dengan mengedepankan perintah Allah, mengedepankan perintah Rasulullah. Mengedepankan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap diri di antara kita bisa mengukur kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kemudahan bagi kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang ujian itu sudah amat sangat banyak sekali yang kita rasakan. Berbagai macam pukulan, serangan dari depan, dari belakang, dari sisi kanan, sisi kiri, dari semua penjuru menghantam kaum muslimin. Sehingga mungkin ada di antara kita yang mungkin merasa lebih baik meninggal. Namun seorang mukmin dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia alami, dia akan berupaya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena mengalami kesusahan, ada bahaya. Jangan. Wa in kana la budda min, kalaupun sekiranya tidak ada jalan lain lagi, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, hendaknya dia berdoa, ya Allah hidupkan aku jika sekiranya kehidupan itu baik bagiku, mendatangkan kebaikan. Karena Allah Maha mengetahui. wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Wafatkan aku ya Allah jika sekiranya memang kematian itu lebih baik bagi diriku. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Walaupun apa yang disampaikan bukanlah satu hal yang baru, namun fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, hendaknya kita senantiasa mengingatkan, karena sesungguhnya kita perlu diingatkan, perlu senantiasa menasehati satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa istiqamah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.